Μπήκα! Mokilo ya mawate baninga boyoka Nisa ponge boya mani nisa po baninga Bazala kase bana aisa naze Balinga nakana bolingo ya polio Bolingo na bango eko make impossible Papa wazoe batusa kama kakoro Zoa zwa kibokumba aisa na modombo Papa lisa kaye na mobali ya mosolo Aïssa salamide, yansa salisuma Ya damuna eba baliaka memuma Bebe na maboko, Aïssa na motema Boku na moizo wako maseko lila lila Aïssa e, Aïssa e Aïssa onza wisa Aïssa, Aïssa e, Aïssa onza wisa Mokilo ya mawate baninga boyoka Nisa ponge boya mani nisa po baninga Bazala kase bana o aisa nazoe Balinga nakana bolingo ya kumo Bolingo na bango eko maki impossible Papa ranzoe batusa kilo lesara Zoa zwa ki mokumba aisa na parie Baba nisa kaye na mobali ya masala Aïssa salamide, nyansa salisuma Ya damuna eba taliaka de mouma Bebe na maboko, Aïssa na mon coeur Boutou na moizo akuma seko lula lula Aïssa e, Aïssa e Aïssa o zaïssa Aïssa ha, Aïssa e Aïssa o zaïssa e loca y para fe. Vamos, vamos, vamos.